Yang dulu jadi 당 warna hidup. Cinta ku tanpa belai, mentari pastikan tunggu, gelang bimbu hilang sinarnya. Kau nyatakan cinta sedang ku menatapi jalanan, pahala dan dosa-dosa tiada yang dapat menghindarnya. Thank you. yang satu. Hilang rasa gemetarku bukan berkasih, bukan berkasih. Bercinta pun tidak kuat, namun jauh ku kenang. Apakah daya tangan tak sampai? Makin dipandang bertambah sayang, tidur malamku terbayang-bayang. Ala ewang wang oi ewang, rupa-rupanya orang tak cinta. Ala ewang wang oi ewang, rupa-rupanya orang tak sayang. Niat di hati, apakah daya jodoh tak panjang? Cintaku putus di tengah jalan, namun Tuhanku yang masih sayang. Karena ada orang yang sayang, ala ewang wang. Apakah daya jodoh tak panjang? Cintaku putus di tengah jalan, namun Tuhanku yang masih sayang. Karena ada orang yang sayang, ala ewang wang. Thank you. ibaratnya kecil. Siapa sebenarnya diri? Ketimu tak mengenal, ibaratnya kecil. Siapa sebenarnya diri? Kau serapan di harga baju, baju segen baru, baju rajaku, baju rajaku.